إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid. Pembahasan kita masih menjelaskan ayat Allah Subhanahu wa taala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ulama-ulama dan ahli ibadah sebagai tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika mentaati penghalalan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mentaati pengharaman apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mentaati mereka dalam hal ini termasuk bentuk ibadah terhadap mereka. Kesyirikan ada bentuknya kesyirikan dalam hal doa. Ketika berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kesyirikan dalam masalah at-ta'ah, ketaatan. Di antaranya apa yang kita sebutkan tadi. Mentaati seorang dalam mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Atau mentaati seorang dalam menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita telah menjadikan orang tersebut sebagai tuhan selain Allah. Dan ini masuk ke dalam kesyirikan dalam hal ketaatan. Ada juga kesyirikan dalam hal kecintaan. Ketika seorang mencintai selain Allah Subhanahu wa taala dan sama cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dijatuh kepada kesyirikan, apalagi mencintai seseorang melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita ini berkaitan dengan syirik dalam hal ketaatan. Telah kita jelaskan syirik dalam hal ketaatan. Di antara contohnya ketika mentaati seseorang dalam penghalalan apa yang diharamkan Allah atau pengharaman apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ulama-nya ataupun ahli ibadahnya, kalau kita ikuti ketika mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, maka terjatuh kepada kesyirikan. Walaupun kita sebutkan bahwasanya orang yang mentaati apa yang diharamkan Allah dan mentaati penghalalan apa yang diharamkan Allah dan pengharaman apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, ini ada beberapa keadaan dari sisi hukumnya. Telah kita jelaskan, kalau seandainya dia mengikutinya, kemudian meyakini tentang halalnya apa yang diharamkan Allah, dan meyakini haramnya apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah terjatuh kepada kekafiran. Dia mengetahui yang diikutinya itu salah. Yang diikutinya itu menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau sebaliknya. Maka terjatuh kepada kekafiran dan telah menjadikan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, walaupun tidak sholat, tidak sujud kepada orang yang ditaatinya, tapi dengan mentaati apa yang dia halalkan terhadap perkara-perkara yang diharamkan Allah, maka telah beribadah kepada orang tersebut. Nah, adapun keadaan yang kedua, ketika dia mengikutinya tapi meyakini tentang haramnya apa yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala atau halalnya apa yang dihalalkan Allah subhanahu wa ta'ala, akan tapi mengikuti para ulama'nya, mengikuti ahli ibadah yang ada di antara mereka dalam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini jatuh kepada dosa besar. Walaupun dia sampai kafir, tapi jatuh kepada dosa besar. Nah, kemudian kita telah bahas tentang keadaan orang yang menghalalkan apa yang dihalalkan dan menghalalkan apa yang diharamkan. Kalau dia seorang yang mujtahid, ahli ijtihad, dan tujuannya mengikuti kebenaran, akan tapi tersamarkan suatu kebenaran padanya, dia telah berusaha untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuannya, tapi ternyata ijtihadnya salah. Ternyata dengan ijtihadnya dia mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang semacam ini tidak diberikan hukuman, disebabkan kesalahannya. Bahkan sebaliknya, orang yang semacam ini mendapatkan satu pahala dikarenakan ijtihadnya. Kalau dia ahli dalam ijtihad. Nah, tapi bagi orang yang mengetahui ijtihad itu adalah salah, tidak boleh mengikuti kesalahan tersebut. Sudah tahu ijtihad si fulan ini salah misalkan, baik itu seorang ulama atau yang semisalnya, sudah tahu ijtihadnya salah tapi diikuti. Nah, kalau sudah tahu ijtihadnya salah dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, kemudian tetap saja diikuti, maka kata Syaikhul Islam, fahada lahu nasibun min hadas syirki, maka baginya ada bagian dari kesyirikan yang dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Nah, sebagian orang ada yang seperti itu. Sudah tahu si fulan itu berijtihad dan salah ijtihadnya. Atau sudah tahu ulama ini berijtihad tapi ijtihadnya salah. Dikarenakan bertolak belakang dengan dalil-dalil yang ada, yang sahih. Nah, tapi tetap saja mengikuti ijtihad yang salah tersebut. Apalagi ijtihad berkaitan dengan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Nah, kalau tetap mengikutinya dalam keadaan dia sudah tahu ini terjatuh pada perkara tadi, maka ada bagian daripada kesyirikan dalam perbuatannya tersebut. Nah, apalagi kalau dia mengikutinya berdasarkan hawa nafsu. Sudah tahu salah, tapi hawa nafsunya. Dia mengikuti hawa nafsunya. Sudah tahu salah. Nah, ijtihad orang tersebut, seperti mut'ah dalam pernikahan, nikah kontrak. Ini jelas kebatilannya. Nah, ketika ada seorang ulama misalkan, ini misal, berpendapat bolehnya nikah kontrak, nikah mut'ah. Dalam keadaan, nah, orang yang mengikuti ini tahu kebatilannya berdasarkan dalil-dalil yang sahih yang jelas. Tapi dia ikuti dikarenakan hawa nafsunya. Bahkan dia bela dengan tangan dan lisannya dalam keadaan dia mengetahui itu menyelisihi Rasul. Bertolak belakang dengan dalil-dalil yang sahih. Ya, maka ini pun termasuk kesyirikan yang pelakunya berhak untuk mendapatkan hukuman. Nah, kita lanjutkan. Qala rahimallahu taala masih menukilkan ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز تقليد أحد في خلافه. Oleh karena itu ulama sepakat bahwasanya apabila mengetahui kebenaran tidak boleh taklid kepada seorang pun dalam menyelisihi kebenaran tersebut. Ulama sepakat. Ketika seorang mengetahui kebenaran, ya, berdasarkan dalil-dalil yang jelas, tidak boleh dia taklid kepada seorang pun dalam menyelisihi kebenaran tersebut. Nah, sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Wa innama tanaza'u fi jawadi taqlid lil qadir al istidlal. Akan tapi mereka para ulama berselisih tentang boleh atau tidaknya taklid bagi orang yang mampu, ya, al-istidlal, mampu untuk berdalil atau mencari dalil. Nah, ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Adapun orang yang mengetahui kebenaran, nah, ulama sepakat tidak boleh dia taklid kepada seorang pun dalam menyelisihi kebenaran tersebut. Tapi para ulama berselisih tentang boleh atau tidaknya taklid bagi orang yang mampu untuk beristidlal. Ya, mampu untuk mencari dalil. Wa in kana ajizan an idharil haq alladhi ya'lamuhu. Kalau dia tidak mampu untuk menampakkan kebenaran yang dia ketahui, fahada yakunu kaman arafa anna dinal Islam haqqun wa huwa bainan nasara. Ini seperti seseorang yang mengetahui bahwasanya agama Islam itu agama yang benar, tapi dia hidup di tengah-tengah orang Nasrani. Faida fa'ala ma yaqdiru alaihi minal haq la yu'akhadhu bima ajza anhu. Maka apabila dia melakukan sesuatu yang dia mampu dari kebenaran, maka tidak dihukum dikarenakan dia tidak mampu melakukan yang lainnya. Wahaulai kan Najasyi wa ghairihi, mereka seperti keadaan Najasyi dan yang lainnya. Nah, ini keadaan orang yang tidak mampu untuk menampakkan kebenaran yang dia ketahui. Dicontohkan seperti orang yang dia mengetahui agama Islam itu agama yang benar, tapi dia berada di tengah-tengah orang-orang Nasrani. Di tengah orang-orang Nasrani atau di tengah orang-orang Yahudi atau di tengah orang-orang kafir yang lainnya. Nah, sehingga dia mampu melaksanakan sebagian syariat sementara tidak mampu melaksanakan syariat-syariat yang lainnya. Nah, maka yang semacam ini la yu'akhad bima ajiza anhu. Tidak dihukum dikarenakan tidak mampunya melaksanakan sebagian syariat-syariat tersebut. Keadaannya seperti Najasyi. Najasyi, nah, beliau sebagai pimpinan, penguasa di Habasyah ketika itu. Penguasa Habasyah. Nah, tapi beliau hidup di tengah orang-orang Nasrani. Nah, Dia hidup di tengah orang-orang Nasrani. Beliau mengetahui tentang kebenaran agama Islam. Bahkan beliau menyatakan keislamannya, tapi tidak mampu untuk menampakkan kebenaran yang diketahuinya tersebut. Nah, dikatakan tadi hidup di tengah-tengah orang Nasrani. Nah, maka ya, ketika tidak mampu melakukan atau tidak mampu menampakkan sebagian kebenaran yang dia ketahui, la yu'akhad, tidak diberikan hukuman. Nah, waqad anzalallahu fi haula'i al-ayati min kitabih. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan tentang mereka itu ayat-ayat dari kitabnya. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa inna min ahli al-kitab lamay yu'minu billah wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim. Sesungguhnya di antara ahli kitab. Yeah. Di antara ahli kitab. Nah, baik Yahudi ataupun Nasrani. Lama yu'minu billah, sungguh ada orang yang beriman kepada Allah dan beriman terhadap apa yang turunkan kepada kalian, wahai kaum muslimin. Wa ma unzila ilaihim, dan apa yang turunkan kepada mereka berupa kitab-kitab sebelumnya. Yeah. Dan baik menjelaskan bahwasanya di antara ahlu kitab ada juga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang beriman kepada Al-Quran dan juga kitab-kitab sebelumnya. Nah, ya. Menunjukkan bahwasanya tidak semua ahlu kitab itu mereka kafir. Nah, ya. Di antara ahlu kitab, pada zaman Nabi SAW, baik Yahudi ataupun Nasrani, ada yang menyatakan keislamannya. Ya. Ada yang beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulnya. Tapi ada juga di antara mereka yang tidak bisa menampakkan kebenaran tersebut. Nah, wa qalihi, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara ayunahum tafidu minan dam'i mimma 'arafu minal haqq. Dan apabila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada rasul, engkau lihat mata mereka mencucurkan air mata dikarenakan kebenaran yang mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Ini pun di antara ahlu kitab ada yang demikian keadaannya. Yeah. Ketika mendengarkan Al-Quran, yeah, mereka sampai mencucurkan air matanya. Kenapa? Dikarenakan apa yang disebutkan dalam Al-Quran itu kebenaran yang mereka telah ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Dalam Injil, Taurat, dan semisalnya. Nah, dari kitab-kitab mereka telah diketahui tentang kebenaran Al-Quran. Sehingga ketika dibacakan Al-Quran, sebagian mereka ada yang sampai mencucurkan air mata. Ini Al-Kitab. Nah, sebagian mereka demikian. Yeah. Ada yang sampai mencucurkan air mata dikarenakan kebenaran yang telah mereka ketahui. Nah, kecuali orang yang dalam hatinya hasad, iri, dengki kepada kaum muslimin, walaupun mereka mengetahui kebenaran, tetap mereka menolak kebenaran tersebut. Wa qawlihi, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min qawmi Musa ummatu yahduna bilhaq bihi wa bihi ya'dilun. Di antara kaumnya Nabi Musa alaihissalam, nah, ada sekelompok umat yahduna bilhaq, yang menunjukkan kepada kebenaran. Wabihi ya'dilun, dan dengan kebenaran mereka pun menjalankan keadilan. Ya, Allah sebutkan di antara kaumnya Nabi Musa alaihissalam ada yang seperti itu. Nah, ya. Menunjukkan kepada kebenaran dan juga dengan kebenaran itu menjalankan keadilan. Nah, ini keadaan ketika tadi tidak mampu untuk menampakkan kebenaran yang dia ketahui. Yeah. Seperti orang yang hidup di tengah-tengah orang-orang Nasrani Yahudi atau ahlu kitab dan yang lainnya, ya, dia tidak mampu menampakkan kebenaran yang diketahuinya. Maka yang semacam ini, ya, ketika dia tidak mampu untuk menampakkan kebenaran, tidak diberikan hukuman. Nah, seperti halnya najis kita sebutkan tadi. Ya. Wa ma in kana al-muttabi' lil-mujtahid 'ajijan an ma'rifatil haqq 'ala tafsil. Adapun apabila yang mengikuti, seorang mujtahid, nah, dia tidak mampu untuk mengetahui kebenaran secara terperinci. Wa qad fa'ala ma qadara 'alaihi misluhu, dan dia telah melakukan apa yang mungkin dia lakukan seperti orang yang semisalnya. Minal ijtihad fit taqlid, berupa ijtihad dalam masalah taqlid. Fahada la yu'akhadhu in akhta'a, maka yang semacam ini tidak dihukum apabila dia salah. Di keadaan yang berikutnya, ya, orang yang mengikuti seorang mujtahid, tapi dalam keadaan dia tidak mampu untuk mengetahui kebenaran secara terperinci. Ya. Dan dia pun melakukan apa yang mungkin dilakukan olehnya. Ya. Seperti orang yang semisal dengannya. Nah, makanya semacam ini tidak diberikan hukuman apabila dia salah. Kama fil qiblah, seperti dalam masalah kiblat. Ya. Contoh dalam masalah kiblat. Nah, dia mengetahui, ya, arah kiblat yang sebenarnya. Nah, kemudian ada orang yang bersungguh-sungguh, ya, untuk menentukan arah kiblat. Nah, dengan melihat apa tanda-tanda dan sebagainya, atau alat sekarang ini, ya. Kemudian dia mengikuti orang tersebut. Nah, dalam menentukan kiblat. Kalau salah, maka la yu'akhad, tidak diberikan hukuman. Wa amma in qallada syahsan duna nadhirihi bimujarradi hawa, adapun mengikuti seseorang, taklid kepada seseorang. Nah, sekedar mengikuti hawa nafsu, wa nasarahu bi yadihi wa lisanihi min ghairi ilmin anna mahu haq, membelanya dengan tangan dan lisannya tanpa dia ketahui bahwasannya kebenaran bersamanya, fa hada min ahli jahiliyah, ini termasuk di antara ahli jahiliyah, ya, taklid kepada seseorang, nah, tanpa memperhatikan dalil-dalil, ya. Dia mengikutinya hanya sekedar hawa nafsu saja. Bahkan dia bela dengan tangannya, bela dengan lisannya, tanpa dia ketahui bahwasanya itu kebenaran. Ya. Yang semacam ini adalah taklid yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Nah, mereka taklid atau mengikuti seseorang hanya berdasarkan hawa nafsu saja. Nah, walaupun dia mengetahui itu suatu kebenaran, tapi dia bela-bela dengan tangan dan lisannya. Ya. Yang lebih parah lagi, ketika seorang mengetahui itu ada suatu kebatilan, kemudian dia bela kebatilan tersebut dengan tangan dan lisannya. Nah, ini termasuk di antara, ya, taklidnya orang-orang jahiliyah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana. Nah. Aw law kana aba'uhum la yaqina shay'an wa la yahtadun. Allah menyebutkan, ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka mengatakan tidak. Akan tetapi kami mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Ya. Ini orang-orang jahiliyah. Nah, taklid kepada nenek moyangnya. Walaupun mereka tidak mengetahui kebenaran ada bersama nenek moyangnya. Walaupun disebutkan dalam ayat tadi, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu dan tidak mendapatkan petunjuk. Nah, tapi dikarenakan hawa nafsunya, dikarenakan fanatik kepada nenek moyangnya, ya, mereka ikuti nenek moyangnya, bahkan bela-bela dengan tangan dan lisannya. Nah, walaupun nenek moyangnya berada di atas kebatilan. Ya. Ini prinsip-prinsip jahiliyah. Taklid buta. Taklidul a'ma. Nah. Maka sekali lagi, orang yang taklid kepada seorang berdasarkan hawa nafsunya, kemudian dia bela